mobil mana? Pakai. Raja-raja yang adil, yang alim, yang faham sunnah. Yang terbesar adalah dari kalangan sahabat. Siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Nanti akan dibawakan hadis oleh beliau tentang diri, tentang kebaikan diri Muawiyah bin Abi Sufyan, salah seorang sahabat yang banyak dijelek-jelekkan oleh sebagian kaum muslimin karena terkena syubhat Rafidhah. Rafidhah benci bukan main dengan sahabat yang satu. Padahal Muawiyah bin Abi Sufyan adalah penulis wahyu Nabi dan banyak hadis-hadis di Bukhari, Muslim dan lain-lain yang menunjukkan tentang keutamaan Muawiyah. Bahwa Muawiyah punya kesalahan, iya. Beliau bukan malaikat, pasti. Tetapi jangan lupa beliau adalah sahabat. Mencaci maki beliau, menjelek-jelekkan beliau, berarti berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki para sahabat. Umum ini siapa saja. Bukan hanya Abu Bakar, bukan hanya Umar, bukan hanya Ali. Seluruh manusia yang menjadi sahabat Nabi pernah bertemu dengan Nabi walaupun sehari, bertatap muka dengan wajah Nabi walaupun sekali, maka dia masuk dalam kategori sahabat, masuk dalam keumuman atau bahaya seratus, masuk dalam kategori sahabat yang haram dicaci maki. Nah kemudian setelah raja-raja itu muncul Mulukun Jabariyah. Raja-raja yang kejam, yang bengis, yang jauh dari ilmu. Kalau kata kita sekarang yang korup, yang fasik, yang zalim. Dan mungkin sedang kita saksikan. Sedang kita saksikan periode yang disabdakan oleh Nabi SAW, yaitu yang keempat. Setelah itu akan kembali kepada khilafah ala manhajin nubuwah yang puncaknya dipegang oleh Muhammad bin Abdullah yang bergelar dengan Imam Mahdi. Ya. Maka beliau katakan di sini wa innahu la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelah aku. Hanya sekali umat Islam ini dipimpin oleh seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti Bani Israil. Wa sayakunu ba'di khulafa, dan setelah aku akan muncul khulafa. Maksud khulafa di sini yang dimaksud oleh beliau bukan al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sebab al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin sepakat para ulama, atau hampir sepakat para ulama, jumlahnya 4. Sedikit ulama, dan ini pendapat lemah, memasukkan Umar bin Abdul Aziz ke dalam al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan ini pendapat lemah. Yang rasyid 4. Nah, beliau katakan di sini khulafa fayakuru, khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin, berarti dari segi bahasa. Dari segi bahasa Muawiyah khalifah, Yazid khalifah, Umar bin Abdul Aziz khalifah, Harun al-Rasyid khalifah, Al-Ma'mun khalifah, ya, Malik Nasir khalifah. Dari segi bahasa, dari segi kaidah syar'i, al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin hanya 4. Sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kekhalifahan setelah aku hanya berjalan sekitar 30 tahun. Dari dibaiatnya Abu Bakar, ya, meninggal Nabi tahun 10 Hijrah, sampai terbunuhnya Ali bin Abi Thalib tahun 40 Hijrah, pas 30 tahun. Jadi para imam sepakat bahwa kekhalifahan yang dimaksud dari zaman Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Hanya kira-kira 30 tahun. Setelah itu Al-Mulk, raja. Sekali lagi, raja teradil, raja yang paling adil, raja yang paling sunnah di muka bumi ini, dipegang oleh seorang sahabat, sahabat Nabi, ipar Nabi, penulis wahyu Nabi, Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muna, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Yang dimaksud, jika kami dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang akharah, sebagaimana diriwayatkan di riwayat lain di bab sabar sudah kita lewati, bagaimana kalau kita dipimpin oleh pemimpin-pementingkan yang akharah, mementingkan dirinya sendiri, zalim, bohong, fasik dan seterusnya? Nabi menjawab, "Aufu bi bai'atil awal fal awal." Tunaikan bai'at yang awal. Tunaikan bai'at yang awal. Jangan yang kedua, jangan yang ketiga, jangan yang keempat dan seterusnya. Yang awal. Maka jika dibaiat khalifah kedua, maka bunuh. Jadi khalifah cukup satu. Kalau kata kita sekarang, karena tidak ada khalifah di sebuah negeri muslim, maka pemimpin harus satu. Jangan ada pemimpin kedua. Maka jika ada pemimpin kedua, dia menyatakan dirinya sebagai pemimpin, maka wajib dibunuh. Karena ini akan memporak-porandakan persatuan kaum muslimin, akan membuat perpecahan umat. Ketika ada dua pemimpin, pasti ada dua kelompok. Ketika ada satu pemimpin saja, maka ada satu kelompok saja. Maka partai-partai ajaran demokrasi ini betul-betul memecah belah rakyat. Ya, kalau partainya cuma tiga, berarti pecahnya cuma tiga, bro. Partainya cuma dua, pecahnya cuma dua. Partainya sepuluh, pecah jadi sepuluh. Nanti masing-masing memperjuangkan kepentingan partai. Jadi, kalau partai itu satu, ya sudah bersatu. Ya, seperti zaman dulu, ya, yang dua itu formalitas saja, ya, buat teman-teman ini, ya, semua jokur pas, semua kan bersatu, ya, bersatu jadi satu suara, enggak ada gejolak, enggak ada ini, enggak ada itu, jadi demokrasi itu, ya, tentram, aman, dibohongi, ya, akhirnya aman. Ketika demokrasi betul-betul dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, hancurlah. Hancur. Masing-masing ngotot dengan pendirian masing-masing, dengan pendapat masing-masing, seolah tidak ada itu pemimpin. Yang ada apa maunya orang banyak. Hancur itu. Sebagaimana kita lihat tadi. Hancur. Ya. Kita lihat hal yang besar, besar sekali. Ya. Tapi dimiliki oleh satu orang, insya Allah maju tertib. Ya, karena milik satu orang. Ya, coba milik dua orang, enggak semaju kalau milik satu orang. Bagaimana kalau milik 10 orang? Ya, milik 1000 orang, apalagi milik seluruh rakyat. Ya, makin hancur. Maka mendingan milik satu orang. Ya, antum tahu, perusahaan-perusahaan besar, ya, pengembang-pengembang besar, milik satu orang. Subhanallah, maju, jaya. Tapi kalau milik banyak orang, ya seperti yang kita lihat. Ya. Inilah batilnya prinsip demokrasi. Tsumma u'tuhum haqqahum. Berikan hak mereka, mereka yang dimaksud pemimpin. Berikan hak pemimpin. Artinya tunaikan kewajiban kalian terhadap pemimpin. Apa? Taat. Apa hak pemimpin terhadap kita? Taat. Apa kata pemimpin? Kita ikuti. Apa perintah pemimpin? Kami tahu apa. Kapan pemimpin menetapkan satu Ramadan, satu Syawal? Kami tahu apa. Salat, urusan dia. Gitu ya. Kapan pemimpin menyatakan bahwa negara ini perang atau aman? Kami tahu apa. Ya. Kebijakan apapun yang ditetapkan oleh pemimpin wajib bagi kita untuk sami'na wa atha'na, kecuali perintah itu haram, perintah itu dosa, tentu tidak boleh kita taat. Lalu bagaimana hak kalian? Lalu bagaimana hak kalian? Kata Nabi, was'alullaha alladzi lakum. Hak kalian minta saja kepada Allah. Minta saja kepada Allah. Jadi di sini Allah menantang kita. Kalau kalian punya pemimpin zalim, korup, jahat, jauh dari sunnah, jauh dari syariat Islam, jangan minta hak kepada pemimpin. Mintalah kepada Allah. Lihat kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ragu kita dengan kata Nabi alaihi salatu wassalam? Tentu kita tidak ragu. Maka jangan minta pada pemimpin. Orang dia bahil, dia korup, dia aparat, minta kepada Allah. Ah, dari sini keluar hukum bahwa ketika rakyat dipimpin oleh penguasa-penguasa zalim korup fajir, Allah siap mendengar doa rakyat. Allah siap mendengar doa rakyat. Ayo rakyat, rakyat minta apa? Ya mestinya kita pakai ini kesempatan. Ini malah enggak, turun ke jalanan, caci maki penguasa, minta kepada penguasa, minta enggak berapa, ya, naik 2.000, 3.000, mahal makan, ya, beli rokok 10.000, ya, nah, bagaimana ini? Minta saja kepada Allah, enggak usah 2.000, 3.000. Allah semakin diminta banyak, semakin senang. Gitu ya. Maka minta kepada Allah, berarti doa rakyat yang dizalimi oleh penguasa itu makbul, akan dikabulkan oleh Allah. Mustahil Nabi menyuruh kita berdoa sementara Allah tidak siap mendengarkan doa itu. Mustahil. Karena Nabi adalah utusan Allah. Ucapan Nabi adalah ucapan Allah. Berarti ketika Nabi menyuruh kita berdoa, berarti Allah siap mendengarkan doa kita. Ya. Maka berdoalah kepada Allah, mohon kepada Allah di saat kita diuji oleh Allah berupa pemimpin yang zalim, yang korup, yang fasir, yang jauh dari sunnah, yang berbuat syirik, yang berbuat bid'ah. Jadi, fa inna Allah sa'iluhum amma istar'ahum, dan Allah yang akan bertanya kepada mereka, Allah yang akan minta pertanggungjawaban kepada mereka para pemimpin yang zalim. Bukan kalian para rakyat. Maka rakyat jangan menghakimi pemimpin. Udah biarin saja. Biarin saja. Ya. Lama-lama akan berhenti sendiri. Kan gak mungkin. Akan memimpin 100 tahun, 200 tahun. Ya. Lama-lama mati. Ya. Biarkan saja. Ayo lebih bagus. Lebih bagus. Daripada tidak tahu. Gulingkan, turunkan. Ini bukan sunnah para sahabat, para tabi, para tabi tabi'in. Sementara para sahabat mengalami. Kecuali kalau para sahabat tidak mengalami, tentu kita meraba-raba, enggak ada contoh. Para sahabat mengalami. Antum jangan lupa bahwa para sahabat telah pernah dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf, Ubaidillah bin Ziyad, si pembunuh cucu Nabi. Luar biasa zalimnya. Ya, dari sini akan ada sedikit cerita tentang dia, Ubaidillah bin Ziyad. Sangat kejam bengis bersama dengan atasannya Hajjaj bin Yusuf. Siapa rakyat dari itu? Ada Asma bin Abu Bakar, ada Abdullah bin Zubair, bahkan ada anak bin Malik. Masih ada beberapa sahabat. Tidak keluar dari mulut para sahabat, kita beruntah, kita perangi, kita lawan. Tidak. Yang ada sahabat. Sahabat. Sahabat. Alhamdulillah, kaum muslimin mengikuti nasihat para sahabat, maka seluruh kaum muslimin sahabat di bawah kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf, Ubaidillah bin Ziyad dan beberapa penguasa-penguasa zalim, dan Allah kabulkan doa mereka. Allah matikan Hajjaj bin Yusuf, Ubaidillah bin Ziyad dan penguasa-penguasa zalim, lalu Allah ganti dengan cicitnya Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang sebagian ulama memasukkan beliau ke dalam Al-Khurafa Ar-Rasidin Al-Mahdiyyin. Tapi sekali lagi, pendapat ini lemah. Tapi yang jelas, beliau adalah adil, qanaah, zuhud, dan pernah mengimami salat. Anas bin Malik mengatakan, selama ini aku belum pernah salat di belakang orang yang salatnya mirip sekali dengan Nabi, kecuali anak muda ini. Jadi maksud Umar bin Abdul Aziz, anak muda ini tidak bertemu Nabi, bukan sahabat, tapi dia tahu berilmu, mempelajari sunnah lewat para sahabat, maka tahu bagaimana sunnah-sunnah Nabi dalam salat. Maka dipraktekkan oleh Umar bin Abdul Aziz, lalu dipuji oleh Anas bin Malik. Aku belum pernah melihat orang yang sholatnya sangat mirip dengan sholat Nabi melebihi anak muda itu. Yes, berarti Anas bin Malik menjadi makmum. Yes, anak sudah sangat tua dan juga bukan pemimpin. Dan sunnahnya yang jadi imam adalah pemimpin. Ya, muttafaqun alaih, di sini sahih dan Bukhari dan fikul hadis. لا بد لرعيته من قائم يقوم بأمرها ويحملها على الطريق المستقيم ويكفيها شر الظالمين. Tidak boleh tidak, berarti harus bahwa rakyat itu punya pemimpin. Tidak boleh tidak, rakyat yang punya pemimpin zalim, korup, diktator, kejam, lebih baik, jauh lebih baik daripada tidak punya pemimpin, daripada tidak punya pemimpin. Ucapan sebagian sahabat, kami dipimpin oleh penguasa zalim kejam selama 70 tahun lebih kami sukai daripada satu malam tanpa seorang pemimpin. Karena lebih buruk, jauh lebih buruk ketika tidak ada pemimpin. Ya, kerusakannya jauh lebih besar. Saling bontok-bontokan, saling menyudutkan, saling menyerang satu kelompok dengan kelompok lain, satu suku dengan suku lain, ini pasti ketika tidak ada pemimpin. Bagaimana tugas pemimpin ini yang bagus, yang idealnya sebagaimana yang diucapkan oleh beliau, mengajak rakyat ini untuk taat, menjaga rakyat ini dari keburukan, kedzaliman, dan melayani rakyat. Ini tugas pemimpin. Dan ini sudah dicontohkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah. Nanti ada hadis khusus tentang diri Muawiyah yang sengaja menugasi beberapa orang untuk mencari rakyat-rakyat yang sedang membutuhkan pertolongan. Yes, inilah pemimpin. Yang kedua, ulul amri fi hadhihi al-ummatihum al-khulafa wal-ulama li'annahu la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ulul amri, para pemimpin di tengah umat-umat ini adalah al-khulafa. Sekali lagi, al-khulafa dan faidah bahasa, bukan al-khulafa ar-rasidin al-mahdiyyin yang empat ini, karena terbatas itu yang empat. Dan ulama termasuk dari ulul amr. Ya, atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Maka sebagian ulama menafsirkan wa uli amri minkum di sini al-ulama dalam hal ilmu. Dalam hal ilmu, maka kita minta fatwa kepada seorang ulama ketika kita ingin beramal, ini kita jumpai. Sementara tidak kepada presiden atau raja, karena tidak berilmu. Yes, Dan itu kita saksikan. Keadaan para pemimpin hari ini tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pemimpin juga, ulama juga. Ya. Bahkan tidak jauh dari itu, di zaman Khalifah Al-Ma'mun misalnya, di zaman Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, ulama lain, umara lain. Tidak seperti zaman Khalifah yang empat. Kenapa? Karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti menghalalkan, mengharamkan, berfatwa, berijtihad ada di tangan para ulama, bukan nabi. Karena tidak ada nabi. Wahum alladzina yatusuna al-ummah wa yar'awnaha wa yuhituna bin nusi wal irsyad. Dan mereka inilah yang memimpin umat ini, mengarahkan umat ini, dan memperbaiki umat ini, menunjukkan umat ini kepada jalan-jalan yang hak. Ya, jadi bukan hanya dunia, tetapi juga akhirat. Lirra'iyyati al-haqqu ayyas'alu hukamahum ar-ribqa bihim. Berhak bagi rakyat untuk minta kepada hukam, kepada pemimpin, berhak. Maka di zaman Abu Bakar, berapa banyak orang yang datang kepada Abu Bakar minta, datang kepada Umar minta, datang kepada Utsman minta, datang kepada Ali, kepada Muawiyah minta. Dan ini tidak tersalah, karena rakyat berhak minta kalau pemimpinnya tidak zalim, kalau pemimpinnya mengikuti sunnah Nabi. Tapi jika pemimpinnya aparat, zalim, mementingkan diri sendiri, korup dan seterusnya, yang apabila diminta tidak akan memberi, maka mintalah kepada Allah. Dan kita bisa menilai pemimpin kita ini yang bagaimana. Ya, jika pemimpin kita jenis yang kedua tadi, maka mintalah kepada Allah, dan Allah siap menerima permintaan kita, mengabulkan doa. Taqdimu amrid dini ala amrid dunya, mendahulukan urusan agama dari urusan dunia. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi tawfiyati haqqi sultan. Lihat, Nabi menyuruh kita kaum muslimin untuk menunaikan hak penguasa. Apa taat? Hasilnya di mana? Di akhir, bukan di dunia. Ya, pemimpin zalim, pemimpin korup. Tapi begitu nyuruh kita, kita suruh taat, kan rugi. Lalu hitung-hitungan dunia, rugi kan? Nah, maka di sini beliau katakan mendahulukan urusan agama dari urusan dunia. Agamanya tidak rugi, walaupun dunianya rugi. Ya, tapi karena kita disuruh untuk mendahulukan kepentingan akhirat, agama, maka biar dunia rugi, yang penting akhirat tidak rugi. Karena memang harus milih. Harus milih salah satu, pilihlah akhirat. Kecuali boleh dapat dua-duanya, maka tentu diambil dua-duanya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dapat pahala juga, enak juga, nikmat juga, maka ini diambil. Tapi kalau pahala itu didapat harus dengan meninggalkan kenikmatan, harus dengan meninggalkan dunia, maka tinggalkan. Ya. Jika bisa memilih dua-duanya, silakan, itu yang terbaik. Tapi jika harus memilih salah satunya, pilihlah agar. Ya. Kalau dia mau melepaskan jilbabnya ini, dia mau diangkat jadi manajer, gajinya naik 2 kali lipat. Nah, tentu ini milih dunia, akhirat terbengkalai. Milih akhirat, dunia terbengkalai. Maka harus memilih akhirat. Ya, bisa. Adapun bisa milih dua-duanya, maka dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mudah. Apabila Nabi dihadapkan kepada dua pilihan dan dua-duanya boleh, maka Nabi selalu memilih apa? Yang ringan, yang mudah. Ya, beliau tidak pernah memilih yang sulit. Selagi itu tidak dosa, selagi memang boleh dua-duanya. Ya. Al-bay'atu la tajibu illa li imami jama'atil muslimin. Bay'at itu tidak wajib. Bay'at itu tidak wajib kecuali kepada imam dari jama'atul muslimin. Maka jika hari ini ada imam-imam ya min jama'atil muslimin, maka tidak wajib, bahkan tidak boleh bayat untuk pemimpin LDI, enggak boleh bayat untuk pemimpin NII, tidak boleh, karena itu min jamaatil muslimin, sempalan saja, sebagian dari jamaah kaum muslimin. Yang wajib itu untuk seluruh kaum muslimin, pemimpinnya satu. Seperti zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, terus, maka tidak berbaiat dosa besar. Tidak dibaiat, tidak membaiat yang dimaksud, tidak sah, keluar dari ketaatan. Gitu ya. Adapun hari ini baiat-baiat yang bid'i yang dilakukan oleh sempalan-sempalan yang kita lihat hari ini, masing-masing kelompok ini menyuruh kepada jamaahnya untuk membaiat pemimpinnya, maka ini bayat yang bid'ah, yang tidak boleh dilakukan, karena jelas itu akan merobek-robek persatuan kaum muslimin. Maka cukup kita dengan pemimpin kita sekarang ini, ya, tanpa harus dengan bayat secara resmi. Yang penting kita mengakui sebagai rakyat dan siap mentaati seluruh perintah pemimpin kita asal perintah itu tidak haram. La yajuzu 'aqdul bay'ati li khalifatayn fi anin wahid. Tidak boleh membaiat dua khalifah dalam satu waktu. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang dimaksud dalam satu tempat, misalnya di Indonesia ini ada dua pemimpin, gitu ya. Waktu itu di zaman Abu Bakar ada yang ingin memimpin kaum muslimin, di zaman Ali bin Abi Thalib ada yang akan memimpin kaum muslimin, maka harus dibunuh. Tapi jika tempat itu berjauhan, boleh. Mana contoh? Dinasti Abbasiyah yang ada di timur di Baghdad, ya, dan satu lagi di barat, di Andalus, di Spanyol, itu berbarengan, tapi kan jauh kan, sangat jauh kan, satu di barat di Eropa sana, satu di Baghdad, jauh kan. Dan ada dua khalifah, ya. Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan Andalus tidak sah atau Baghdad tidak sah, tidak ada. Dua-duanya sah. Ya. Bagaimana kalau akhirnya 3, 4, 5, 10, 20 seperti hari ini? Ya sah, sah. Maka kaum muslimin di negeri kita ini, ya dengan pemimpin kaum muslimin di negeri kita ini, presiden kita. Yang di Mesir dengan presiden Mesir, yang di Saudi dengan pemimpin Saudi, yang di Malaysia masing-masing dengan pemimpin mereka masing-masing, ini tidak berdosa, walaupun bukan yang terbaik. Tidak seperti apa yang menjadi syubhat dalam Zahir bahwa itu haram. Jadi khalifah itu wajib. Ini keliru. Dan mereka berhadapan dengan ribuan ulama yang mendiamkan kekhalifahan di Baghdad, dan kekhalifahan di Andalus secara bersamaan. Waktu itu ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i. Ini ulama-ulama. Tidak ada satupun dari ulama ini yang mengkritik, mengatakan bahwa Andalus tidak sah, yang sah Baghdad. Tidak. Tidak. Ya. Nah, bagaimana hari ini ada sebagian anak-anak muda yang mengatakan bahwa presiden-presiden, raja-raja, pemimpin muslim di muka bumi ini tidak sah, harus khalifah. Ya. Maka mereka teriak-teriak khalifah, khalifah, khalifah, dan enggak jelas gimana caranya. Mau bikin khalifah gimana? Enggak jelas. Emang presiden-presiden itu mau rela melepaskan kalau khalifah kan jadi satu. Gimana caranya? Sulit sekali. Ya. Yeah. Ah, kecuali nanti Allah berkehendak lain, dan itu akan pasti akan terjadi. Dan yang tampil seorang tokoh yang luar biasa, yang berilmu, yang paham sunnah, yang bacaannya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, ulama, yang disegani oleh kaum muslimin, maka masing-masing pemimpin mengikhlaskan dirinya berbaiat kepada Muhammad bin Abdullah ini, Imam Mahdi. Dan jadilah beliau pemimpin seluruh kaum muslimin di dunia ini. Jadi yang penting tokoh. Dan sekarang tokohnya siapa? Ya. Ahli hadis yang luar biasa. Ya. Syekh Albani jadi caci maki. Bagaimana? Syekh Albani ahli hadis dicaci maki. Bagaimana yang bukan ahli hadis? Bagaimana orang-orang akan rela, para presiden muslim akan rela menyerahkan kepemimpinannya, membaiat seorang, lalu siapa? Enggak terlihat hari ini. Nah, nanti akan muncul. Ya. Dan diawali dengan hujah ilmiah, jihad ilmiah, dan dikenal oleh kaum muslimin seluruh dunia dan menjadi tokoh. Dan satu persatu para pemimpin kaum muslimin membaiat beliau, diikuti oleh seluruh kaum muslimin, dan jayalah kaum muslimin, dan kalahlah Yahudi dan Nasrani. Wa innama tajibu lil awal faman qama yunazi'uhu wajaba dhurbu unukihi kainan man kana. Wajib untuk membaiat khalifah yang pertama, tidak boleh melepaskan baiat tadi. Dan jika ada orang yang mencabut baiat tadi atau memproklamirkan dirinya sebagai seorang pemimpin kedua, maka wajib dipukul tangkuknya. Yang dimaksud dibunuh. Wajib dibunuh. Atau siapapun yang keluar dari ketaatan, wajib dibunuh. Yes. عظم مسؤولية الإمام فإن الله سيسأله عما عمل في بدايته وعن رعيته فلينظر امرؤ أين يضع قدمه. Besarnya tanggung jawab seorang imam bahwa Allah akan minta pertanggungjawaban kepada seorang imam tentang perbuatan apa yang telah dia lakukan, bagaimana kepemimpinannya, bagaimana dia mengatur rakyatnya. Kita yang bukan pemimpin, maka kita hanya ditanya sholat apa tidak, puasa apa tidak, zina apa tidak, berjudi apa tidak. Tapi pemimpin, bagaimana engkau mengurus rakyatmu yang berjumlah 50 juta, 100 juta. Yes. Engkau bisa tutup pabrik komar, kenapa engkau tidak tutup? Engkau bisa tutup tempat pelacuran, diskotik, bar, maksiat, kenapa engkau tidak tutup? Ya, engkau bisa begitu, maka mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali jika para pemimpin itu tahu bagaimana tanggung jawab besar yang akan Allah pertanyakan nanti di akhir. Jika mereka tahu, tentu mereka tidak akan berlomba-lomba jadi pemimpin. Tidak akan pernah mempersiapkan diri. setahun sebelumnya, dua tahun sebelumnya, tiga tahun sebelumnya. Kalau mereka tahu betapa berat seorang pemimpin tanggung jawab. Hanya sayang mereka tidak tahu, dakwah ini hanya sayup-sayup saja, tidak sampai kepada mereka. Maka dengan tenangnya, dengan mantapnya, bahkan dengan subhatnya, yes, dengan subhatnya bahwa saya berpahala, saya ini, saya itu, padahal tidak. Hadzal haditsu min dalail nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan dalil kenabian beliau, nubuwat beliau, bahwa beliau betul-betul nabi. Kalau beliau bukan nabi, bukan rasul, mustahil bisa berbicara tetap pasti sebenarnya. Kita saksikan apa yang telah disabdakan oleh nabi ini, bahwa pemimpin-pemimpin itu ternyata akhirnya banyak. Siapa yang sangka? Kan dulu cuma satu, yaitu Rasulullah. Rasul wafat cuma satu, Abu Bakar. Abu Bakar wafat cuma satu, Umar. Enggak nyangka kalau akhirnya kaum muslimin akan dipimpin oleh pemimpin yang banyak sekali. Ada yang namanya raja, ada yang namanya sultan, ada yang namanya presiden, ada menteri ini itu. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul nabi. Fafihi ikbarun amma sayaqa'u fi hadhihi al-ummah. Di sini beliau mengkhabarkan bagaimana apa yang akan terjadi di tengah-tengah umat ini. Dan sering kita bahas bahwa sepanjang zaman kaum muslimin menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing dengan zaman. Yes. Zaman Abu Bakar terlihat sabda-sabda Nabi yang menjadi kenyataan. Zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali, zaman Muawiyah, zaman Tabi'in, zaman Bukhari, zaman Syaikhul Islam, termasuk zaman kita sekarang ini. Ada beberapa sabda Nabi yang kita saksikan terjadi di kiri kanan kita. Ya. Min kathratil umara wa ikhtilafuhum wa tanazuhum. Apa yang dimaksud yang akan terjadi setelah Nabi wafat, yaitu banyaknya pemimpin, perselisihan di kalangan umat sini, dan mereka saling berselisih, mereka saling berebut kekuasaan. Nas'alullah as-salamah. Beliau mengakhiri dengan doa, kita memohon kepada Allah keselamatan. Karena tidak akan selamat kecuali orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Ya, kita yang mendapat berupa Rasulullah SAW adalah seorang sahabat dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad bahwa Aiz bin Amr masuk menemui Ubaidillah bin Ziyad. Kita tahu tadi siapa Ubaidillah bin Ziyad, pembunuh Husayn, komandan pasukan di masa Marwan bin Hakam, pembunuh Husayn, orang yang sangat kejam, sadis, bengis. Bukhari meriwayatkan bahwa setelah Husayn terbunuh, dipenggal lehernya, dan pemungkasnya Ubaidillah bin Ziyad diketok-ketokkan ke giginya Husayn. Disaksikan oleh beberapa sahabat, di antaranya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub mengatakan, angkat tongkatmu. Demi Allah, aku sering melihat bibir Nabi ada di situ. Maksudnya mencium bibir Husayn. Marah Ubaidillah bin Ziyad dan akan menyerang, memukul atau membunuh Abu Ayyub Al-Ansari. Hanya dia teringat bahwa Abu Ayyub sudah sangat tua. Lalu dia mengatakan, kalau bukan karena engkau sudah tua, aku pukul engkau, aku bunuh engkau. Ucapan-ucapan sumpah. Ini salah satu kekejian dari Ubaidillah bin Ziyad. Jadi sekaligus membantah syubhat yang ada di kalangan Rafidhah bahwa pembunuh Husayn adalah Yazid. Ini keliru besar. Pembunuh Husayn bukan Yazid, tapi Ubaidillah bin Ziyad. Apalagi mereka mengatakan bahwa Yazid berpesta pora atas terbunuhnya Husayn. Ini pun kadzdzab, dusta. Yazid bersedih demi mendengar Husayn terbunuh. Bersedih. Hanya kesalahan Yazid tidak mengkisot Ubaidillah bin Ziyad. Ini kesalahan Yazid. Kita wajib adil. Salah katakan salah. Benar katakan benar. Beda dengan Rafidhah. Habis Yazid di mata Rafidhah. Bahkan dikatakan ketika melihat kepala Husayn ditenteng oleh Ubaidillah bin Ziyad, Yazid menyambutnya sambil minum khamr, mabuk-mabukan. Ini jelas cerita dusta. Kenapa? Karena kejadian terbunuhnya Husayn di mana? Di Karbala, di Irak. Yazid ada di mana? Ibu kota kaum muslimin hari itu, Yazid, Khalifah Yazid waktu itu, di Syam. Di Syam, jauh sekali. Antara Syam sampai Karbala jauh sekali. Berminggu, berbulan untuk ditempuh dengan perjalanan, gak mungkin. Ya sudah membusuk. Nah, ini salah satu kedustaan orang-orang Rafidhah. Karena agama Rafidhah itu agama cacian makian, agama ratakan. Kalau tidak meratapi nasib, bukan Rafidhah namanya. Ratapan terbesar adalah salah satu ratapan besar mereka adalah kenapa Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah sebelum Ali. Mestinya Ali dulu yang jadi khalifah. Ini salah satu ratapan besar mereka. Bahkan salah satu bentuk ratapan mereka, ya Rasul, kenapa engkau biarkan umat ini pecah? Kenapa engkau tidak tegas-tegas menunjuk Ali? Jadi Rasul ditanya, kenapa tidak menunjuk Ali secara terang-terangan? di hadapan seluruh kaum muslimin. Ya, agama Syiah yang penuh dengan kedustaan. Faqala lahu A'id bin Amr, sahabat ini datang masuk menjumpai Ubaidillah bin Ziyad dan mengatakan, "Ai bunayya, wahai anakku." Karena masih muda, Ubaidillah bin Ziyad. A'id bin Amr tentu tua karena sahabat. Kalau masih muda enggak mungkin sahabat. Karena ketika Nabi belum wafat, A'id bin Amr sudah dewasa. Gitu ya. Ini kan 40 tahun kemudian ya. Hampir 50 tahun kemudian, tentu sudah tua. Ubaidillah bin Ziyad masih muda. Ai bunayya, wahai anakku. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syarrar ri'a' al-hutama." Sungguh seburuk-buruk pemimpin adalah yang hutama, yang kejam, yang sadis, yang bengis, itu seburuk-buruk pemimpin. Maksud A'id untuk menasihati Ubaidillah bin Ziyad agar taubat dari kebengisannya. Wa iyyaka an takuna minhum, jangan engkau menjadi penguasa yang bengis, yang kejam. Dan ini dilakukan oleh A'id bin Amr berdua, bertiga, tidak di hadapan kaum muslimin, karena Ubaidillah bin Ziyad termasuk pemimpin, walaupun bukan pemimpin tertinggi. Ya. Lalu hadis ini tidak dilanjutkan oleh beliau ya. Terusan dari hadis ini bahwa engkau ini sahabat, engkau ini sahabat, tapi ampasnya ya, bukan sahabat inti, maksudnya begitu. Engkau ini betul sahabat, engkau ketemu Nabi, kan dikatakan aku mendengar Nabi bersabda, berarti sahabat ya. Ditimpali oleh Ubaidillah bin Ziyad, engkau sahabat betul, tapi bukan sahabat inti seperti Abu Bakar, Umar. Engkau ini yang kecil, yang ciri-cirinya, yang pokoknya dihina. Lalu dibalas oleh A'id bin Amr, tidak ada sahabat yang ciri yang tidak inti, yang kecil, yang tidak inti itu ada setelah sahabat. Jadi seluruh sahabat sama. Bahwa sahabat adalah sahabat, dijamin masuk surga, dijamin ridha, dijamin ampun. Bahwa keutamaan mereka bertingkat tentu. Keutamaan Umar tentu tidak sama dengan keutamaan Abu Bakar, keutamaan Ali tidak sama dengan keutamaan Umar tentu. Tapi bahwa mereka sahabat sama-sama sahabat. Gitu ya. Tidak ada istilah sahabat yang apa kalau kata kita anak bawang atau apalah ya. Nah, ini menurut Ubaidillah bin Ziyad tidak ada. Seluruh sahabat adalah inti hak. Ya. Abu tidak membawakan fawaid dari hadis ini. Karena hadis ini sudah pernah dibawakan di bab sebelumnya. Ya. Ya, kita bersoal jawab. Benarkah ada hadis yang berbunyi perempuan yang tinggal bersama anak-anaknya di rumah akan tinggal bersamaku di surga? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya. Dari kalimatnya saya kira bukan kalimat kenabian. Ya. Karena orang yang belajar hadis sekilas dia tahu ya, kalimat-kalimat kenabian ya, atau aneh asing. Ya. Yang jelas bahwa wanita tinggal di rumah ini adalah hukum asal. Hukum asal wanita adalah tinggal di rumah. Ya. Berbeda dengan hukum asal laki-laki. Hukum asal laki-laki fantasyuru fil ardh. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Ini hukum asal laki-laki. Adapun hukum asal perempuan waqarna fi buyutikun, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Ini hukum asal dari wanita. Sesuatu bisa keluar dari hukum asal ketika ada sesuatu. Suaminya meninggal, janda ya, anak-anaknya butuh nafkah, masih sekolah semua, keluarga tidak ada yang menanggung. Nah, tentu wanita ini butuh nafkah, sementara negara tidak menjamin. Di zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, negara menjamin. Hari ini kita hidup di mana negara tidak menjamin. Oleh karena itu, boleh, bahkan mungkin harus. Kebetulan dia punya keterampilan, misalnya bisa bekerja atau bisa berjualan, lakukan. Sesuatu terkadang keluar dari hukum asal. Itu juga laki-laki. Ya. Apabila laki-laki tidak sanggup bekerja di luar, dia tinggal di rumah karena satu dan lain hal, tentu tidak mau. Ya. Yang terbaik, sekali lagi, wanita adalah tinggal di rumah, mengurus anak-anak, dan ini yang sangat mulia. Apabila seorang wanita ditanya, apa kesibukan engkau, apa pekerjaan engkau, dijawab, mengurus anak-anak di rumah, ini jawaban yang sangat mulia, jawaban yang membanggakan seorang wanita. Wanita itu mestinya bangga ketika di rumah mengurus anak-anak, menunggu pulangnya suami, mengatur rumah tangga, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW yang kemarin, ya, yang sebelum kemarin, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, pemimpin negara, pemimpin rumah tangganya laki-laki, dan pemimpin anak-anak dari suaminya dan harta suaminya. Siapa yang dimaksud? Wanita. Wanita. Jadi wanita itu menjadi pemimpin. Pemimpin siapa? Mengatur siapa? Anak-anak suaminya. Anak-anak dirinya dan harta suaminya. Dan salah satu wanita salihah, salah satu cirinya adalah dia amanah mengurus harta suami. Ya. Kan suaminya pergi. Ya, suaminya tiap hari pergi. Mungkin ada suami yang kerja di luar kota. Ya, atau di luar negeri. Ya. Pergi selama seminggu, selama dua minggu. Ya, nah, dia diamanahi harta suami. Wajib bagi dia untuk memelihara, tidak boleh menyia-nyiakan. Apakah doa bercermin sahih atau dhaif? Ya, ini dibawakan oleh Syekh Al-Albani di silsilah sahihah. Ya, ada beberapa riwayat yang dhaif, ada beberapa riwayat yang sahih. Ketika dijamak maka menjadi sahih. Apakah Ubaidillah bin Ziyad juga salah satu sahabat yang dijamin mendapat ampunan dari Allah walaupun membunuh Husain? Tidak, tadi sudah dibahas ya. Ubaidillah bin Ziyad bukan sahabat. Yang sahabat tadi A'id bin Amr yang menasihati Ubaidillah bin Ziyad. Adapun Ubaidillah bin Ziyad bukan sahabat. Ya. Kalau bukan sahabat, maka keluar dari keumuman atau ayat 100. Keumuman dari jaminan ridho, jaminan ampun keluar. Gitu. Karena jamin ampun, jamin ridho, dijamin surga, itu sahabat. Adapun dia diampuni atau tidak, hanya Allah yang tahu. Tidak boleh kita mengatakan dia pasti disiksa, enggak boleh. Oh, dia pasti diampuni, juga tidak boleh. Nah, inilah yang menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok manusia yang tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah, terserah Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara. Kalau Allah mau, Allah azab dia, Allah siksa dia karena memang berdosa. Tapi kalau Allah mau ampuni, maka dia terampun. Karena dia musyrik. Karena dia muslim. Dia bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu. Dia muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia muslim. Muslim yang zalim. Muslim yang luar biasa jahatnya. Bahkan atasannya yaitu Hajjaj bin Yusuf dikatakan oleh Hasan Basri yang menyaksikan kebengisan Hajjaj bin Yusuf, beliau mengatakan, Hasan Basri mengatakan, jika umat-umat itu saling berlomba nanti di hadapan Allah untuk menyuguhkan manusia paling zalim. Gitu ya. Jadi masing-masing umat, masing-masing generasi itu menyuguhkan, memberikan di hadapan Allah yang paling zalim. Lalu kita memberikan Hajjaj bin Yusuf, maka kita menang. Ya. Kalau berlomba zalim-zaliman kita menang. Gitu kan? Nah, kita punya Hajjaj bin Yusuf. Ini ucapan lembut beliau. Ya. Lembut tapi nyelekit juga ya. Ulama kata-katanya kan tidak kasar gitu ya. Tolong dijelaskan sedikit kisah dibunuhnya Husain oleh Ubaidillah bin Ziyad. Tadi sudah ya, sudah sedikit ya. Intinya bahwa Husain meninggal di tangan Ubaidillah bin Ziyad dan ini diawali oleh sebuah tipuan. Tipuan oleh penduduk Irak. Jadi penduduk Irak mengirimkan utusan atau surat ke Husain yang waktu itu tinggal di Madinah. Tinggal di Madinah. Mereka siap membaiat Husain, siap mengangkat Husain sebagai khalifah, siap membela Husain, siap ini itu. Dan ini tipu, ini dusta, ini bohong. Ya. Maka ketika Husain mau berangkat memenuhi undangan mereka, ada beberapa sahabat yang menasihati jangan. Ya, salah satunya Ibnu Abbas. Jangan. Ya. Karena Ibnu Abbas tahu bagaimana penduduk Irak. Ya. Dan betul Husain berangkat bersama keluarganya ke Irak dan tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang menyambutnya. Justru yang menyambut Ubaidillah bin Ziyad yang memang tidak suka dengan beliau. Maka habis beliau dengan keluarganya dibantai dan ini yang diratapi oleh Rafidah. Ya. Nah, kaum muslimin tentu sedih. Siapa yang tidak sedih? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi meratap dosa. Rafidah mempunyai syariat sendiri. Karena mereka memang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diratapi ini habis habis. Ya. Maka dari meninggalnya dari terbunuhnya Husain ini muncul dua bid'ah. Muncul dua bid'ah. Ini tunjuan dari Syekhul Islam. Yang pertama, bid'ah ratapan. Bid'ah ratapan, ratapan yaitu agamanya Rafidhah itu. Diratapi habis-habisan kematian Husain. Diperingati setiap tahun disebut ya Husain sambil memukul-mukul dadanya. Ya. Awalnya biasa begitu ya, berirama biasa. Lama-lama kencang, lama-lama pakai senjata, lama-lama berdarah-darah. Dan kita saksikan ini ya, di banyak video. Mirip dengan sekte Kristen yang menyakiti dirinya sampai keluar darah di hadapan salib. Gitu. Jelas ini bid'ah. Yang kedua, bid'ah juga, tapi kebalikannya. Apa? Bid'ah suruh, senang. Kalau tadi sedih, ini senang. Jadi di hari terbunuhnya Husain itu senang-senang. Siapa ini? Dua orang tadi. Tokohnya Hajjaj bin Yusuf dan Ubaidillah bin Ziyad. Dan dua-duanya bikin hadis palsu. Dua-duanya bikin hadis palsu. Salah satunya, barang siapa yang makan enak di hari itu 10 Muharram, maka setahun akan makan enak terus. Gitu ya. Maka harus makan enak hari itu. Gitu. Ini bid'ahnya Ubaidillah bin Ziyad dan Hajjaj bin Yusuf. Lawan kata Rafidho. Rafidho meratapi diri di 10 Muharram itu. Yang ini tidak, senang-senang. Kalau hari itu pakai pakaian bagus, maka setahun yang akan datang pakaiannya bagus terus. Kalau hari itu sedekah memberikan kepada fakir miskin, maka pahalanya sekian. Kalau hari itu dia mengelus rambutnya anak yatim, maka setiap helai rambut yang dielus pahalanya sekian. Ya, lebaran anak yatim. Nah, ini bid'ahnya Hajjaj bin Yusuf dan Ubaidillah bin Ziyad. Ya, dua-duanya bikin hadis palsu. Ya. Saya kira panjang tentang itu. Hanya wajib bagi kita untuk tidak tertipu oleh Rafidah, jangan mempercayai kisah versi mereka. Wallahu ya, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah. Wa bihamdika. Subhanallah.